بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita telah menyelesaikan ya pembahasan tentang ataan ya celaan pada dobetnya seorang rawi. Terakhir kita membahas tentang mushaf, ya mushaf. Sekarang kita akan bahas tentang al-jahalah birrawi. Ya, al-jahalah ini termasuk ataan fil adalah. Ya. Urutannya beda, udah selesai itu. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan al-jahalah. Antum apa di situ? Apa? Syekh Mahfud. Udah. Sekarang kita masuk al-jahalah, pembahasan al-jahalah. Qala hafizahullah taala al-jahalatu birrawi. Ya. Jahalah terhadap rawi. Artinya rawinya tuh enggak dikenal siapa beliau ini, gimana apa namanya? Apakah dia dijarh apa ditakdil, ya? Enggak tahu kita. Maka kalau tidak bisa dinilai, ya, tidak ada yang menjarah, tidak ada juga yang mentakdil, maka kita tidak bisa menentukan hadisnya ini, atau kita tidak bisa menerima hadisnya, karena tidak ada penilaiannya, gimana dia, rawinya fiqh atau tidak. Baik, ta'rifuhu lughatan masdar jahila didul alima. Ya, jahalah ini merupakan masdar dari jahila, lawan dari alima, lawan dari berilmu. Atau diketahui, ya, mengetahui. Jahilah tidak mengetahui. Wal jahalatu birrawi ta'ni adamu ma'rifatihi. Yang dimaksud dengan jahalah birrawi adalah adamu ma'rifatihi, ketidaktahuan tentang dia. Ya, kita enggak tahu bagaimana status rawi tersebut. Secara istilah, adamu ma'rifati aini rawi au halihi, ketidaktahuan tentang siapa rawi tersebut atau keadaannya. Ya, ini ada dua. Pertama, kita nggak tahu ini siapa. Ya, kalau nggak tahu ini siapa, ya terlebih lagi kita tidak mengetahui keadaannya. Ada yang kita ketahui orangnya, tapi apa? Keadaannya nggak tahu. Apakah dia thiqah ataukah dia do'if, ya, tidak kita ketahui. Kalau yang pertama lebih parah daripada yang kedua. Ini nggak tahu orangnya siapa. Ya, ada namanya, tapi nggak tahu orangnya siapa. Yang kedua, tahu orangnya siapa, tapi kita nggak tahu keadaannya gimana. Dia thiqah atau tidak. Asbabuha, apa yang menyebabkan seorang rawi itu tidak diketahui? Asbabul jahalah birrawi salah satun. Ya, sebab ketidaktahuan terhadap rawi itu ada tiga. Yang pertama, kasratu nu'uti rawi. Sebab yang pertama, karena banyaknya sifat yang dimiliki oleh seorang rawi. Min ismin au kunyatin au laqabin au sifatin au hirfatin au nasabin. Ya, dia punya nama, dia punya kunyah, dia punya laqab, dia punya sifat, dia punya pekerjaan, dia punya nasab. Ya, atau dia punya nisbah. Ya, dia punya nisbah. Nah, fayustaharu bi syai'in minha. Maka kemudian dia masyhur dengan salah satu dari atribut ini. Misalnya yang terkenal dari dia lakopnya. Fayuzkaru bi ghairi mashtuhira bihi li ghardin minal aghrad. Kemudian dalam sebuah periwayatan yang disebut itu yang tidak terkenal. Misalnya dia terkenal dengan lakopnya. Yang disebut misalnya kunyahnya. Ya, misalnya lakopnya lakopnya misalnya Asamin misalnya, si gemuk misalnya. Nah, Gundar misalnya. Ya, kalau Gundar terkenal tuh, tahu orang namanya siapa. Nah, nama dia Muhammad. Yang kemudian diriwayatkan dengan namanya, dengan Muhammad bin Fulan, bukan dengan lakopnya. Maka dia orang enggak ada yang tahu. Orang enggak ada yang tahu siapa Fulan ini. Fayuzkaru bi ghairi mashtuhira bihi li ghardin minal aghrad. Maka dia disebut namanya, tapi bukan nama yang terkenal, karena ada tujuan tertentu. Fayudhannu annahu rawin akhar, maka dikira bahwa dia ini adalah rawi yang lain. Fayahsul al-jahl bihalihi, maka berakibat al-jahl, ya, ketidaktahuan terhadap keadaannya. Makanya kalau pakai nama, nama ya udah pakai nama itu aja udah. Ya. Bagian orang ya di kayak di Facebook itu ganti-ganti ya. Kadang dia bikin akun namanya apa, ya. Datu apa, terus ganti lagi pecinta sunnah, ganti lagi. Ini orang nggak tahu siapa ini, padahal orang istifadah dari dia kan nggak tahu. Ya kalau pakai nama-nama asli aja ya, biar orang-orang bisa menilai bahwa ini memang si fulan yang punya. Kemudian yang kedua, kilatu riwayatihi, sedikit riwayatnya. Nah, ini juga menyebabkan adamul ilm bihi, adamu ma'rifah, ketidaktahuan tentang si fulan ini. Karena apa? Memang riwayatnya sedikit. Fala yakthurul akhdhu anhu bisababi qillati riwayatihi wa rubbama lam yarwi anhu illa wahid. Maka tidak banyak orang yang mengambil hadis karena memang dia sedikit riwayatnya. Wa rubbama lam yarwi anhu illa wahid. Bahkan terkadang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang saja, satu orang saja. Kemudian sebab yang ketiga, adamu tasrih bismihi li ajli ikhtisar wa nahwihi. Ya. Ketiadaan tidak dijelaskan namanya ya, dengan tujuan untuk meringkas atau tujuan-tujuan lainnya. Yusamma rawi ghairu musarrih bismihi al-mubham, maka rawi yang tidak dijelaskan siapa namanya ini disebut sebagai rawi mubham. Misalnya dalam sanad dikatakan haddatsani thiqah, ya, menceritakan kepadaku seorang yang thiqah. Maka ini nggak disebut namanya siapa, kita nggak bisa ngecek siapa dia. Ya, paham ya? Baik, ini tiga sebab mengapa rawi itu ya bisa jadi majhul, tidak diketahui. Yang pertama, karena banyaknya sifat dia, kemudian orang meriwayatkan dari salah satu sifat yang dia tidak dikenal dengan sifat tersebut. Yang kedua, karena sedikitnya periwayatan dia. Yang ketiga, karena tidak ditasrih, tidak dijelaskan tentang namanya. Sekarang contoh-contohnya, masya Allah ya, ini enaknya kitab ini. Amsilatun, contohnya, misalu kasrotin nu'ud ar-rawi. Contohnya adalah contoh dari banyaknya sifat yang dimiliki oleh si rawi. Ya, Muhammad bin Ibnu Sa'ib Ibni Bishr al-Kulbi. Nasabahu ba'duhum ila jiddihi. Faqala Muhammad bin Bishrin. Padahal namanya Muhammad ibn Sa'ib bin Bishr. Sebagian rawi menisbahkan dia kepada kakeknya. Jadilah dia bernama Muhammad bin Bishr. Wasammahu ba'duhum Hammad ibn Sa'ib. Sebagian lagi menamakan dia sebagai Hammad bin Sa'ib. Ya. Muhammad jadi Hammad. Hammad ibn Sa'ib. Wa kana ba'duhum Aban Nadhar, sebagian lagi memberikan kunyah kepadanya Abu Nadhar. Wa kana ba'duhum Abu Sa'id, ya, sebagiannya lagi memberikan kunyah kepada dia Abu Sa'id. Wa kana ba'duhum Abu Hisham, Aba Hisham, dan sebagian lagi memberikan dia kunyah Abu Hisham. Fa sara yadhunnu annahu jama'atun wa huwa wahid, maka para ulama al-hadis mengira mereka ini sekelompok orang, padahal cuma satu orang. Ya, makanya yang pasti-pasti aja, antum punya kunyah satu aja udah. Ya, Aba, kadang Aba siapa, Abu siapa. Ya udah, punya kunyah satu. Ya kan yang paling tua kan. Seperti hadisnya Abul Hakam itu kan disuruh ganti jadi Abu Syuraih. Man akbaruhum, kata Rasulullah SAW. Ya, dia tanya, siapa nama anak-anakmu? Fulan. Man akbaruhum Syuraih. Fa'anta Abu Syuraih, maka engkau Abu Syuraih. Ya, maka memiliki banyak kunyah ini bisa menyebabkan jahalah. Atau bahkan apa memiliki banyak sifat. Ya. Kemudian yang kedua, contoh misalu qillati riwayati rawi wa qillati man rawa anhu. Contoh sedikitnya riwayat yang dimiliki oleh seorang rawi dan sedikitnya orang yang meriwayatkan darinya. Dan itu berkaitan ya, kalau dia sedikit riwayatnya, orang yang meriwayatkan dari dia pun sedikit ya. Bisa jadi sedikit. Baik. Contohnya kata beliau, Abul Usyara Ad-Darimi minat tabi'in. Contohnya Abul Usyara Ad-Darimi dari kalangan tabi'in, lam yarwi anhu ghairu Hammad ibn Salamah. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Hammad bin Salamah. Nah, kalau yang meriwayatkan cuma satu orang, menyebabkan dia tidak dikenal. Muridnya cuma satu, cuma Hammad bin Salamah. Kemudian contoh yang ketiga, misalu adami tasrih bismihi. Ya, yang ketiga, sebab yang ketiga adalah tidak dijelaskan namanya oleh rawi. Artinya enggak disebutkan namanya dalam periwayatan. Ya, qalu rawi seperti ucapan seorang rawi, akhbarani fulan. Au syekhun au rajulun au nahu dzalik. Seperti seorang mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku si fulan tanpa disebut namanya, fulan. Ya, telah mengkhabarkan kepadaku seorang syekh. Telah mengkhabarkan kepadaku seorang laki-laki. Atau yang lebih tepatnya sering dikatakan akhbarani thiqah. Ya, telah mengkhabarkan kepadaku seorang yang thiqah. Yang disebutkan siapa namanya? Nah, ini juga termasuk ya jahalah. Karena tidak diketahui siapa yang kau anggap thiqah ini. Mungkin kau anggap thiqah tapi yang lain menganggapnya dhaif ya. Baik. Ini yang berkaitan dengan al-jahalah. Sekarang ta'rif al-majhul. Ya, hadis atau rawi yang majhul. Huwa man lam tu'raf 'ainuhu aw sifatuhu. Ya, rawi yang majhul adalah rawi yang tidak dikenal baik itu personnya ataupun sifatnya. Jadi sudah sempat kita singgung, ada yang tahu, oh orangnya ini, si fulan ini, tapi kita enggak tahu bagaimana kedobetannya. Dobetnya gimana kita enggak tahu. Ya, atau sama sekali kita enggak tahu siapa yang meriwayatkan ini. Siapa yang dimaksud dengan si fulan ini? Orangnya enggak tahu. Apalagi keadaannya. Kalau orangnya saja enggak tahu bagaimana keadaannya kita bisa ketahui. Wa mana dzalika annahu rawi alladzi lam tu'raf dzatuhu au syakhsiyatuhu. Ya. Maknanya adalah adalah rawi yang tidak diketahui zatnya atau personnya. Ya. Ini yang disebut sebagai majhul ain. Jadi kita enggak tahu siapa personnya. Au urifat syakhsiyatuhu walakin lam yu'raf an sifatihi syai'. Atau diketahui ya personnya siapa, akan tetapi tidak diketahui tentang sifatnya. Apakah dia thiqah atau dia dhaif atau dia bagaimana? Ya, tidak diketahui sifatnya. Tahu orangnya. Ai lam yu'raf an adalatihi wa dhabtihi syai'. Tidak diketahui adalah dan kedobatannya. Ya. Ini yang disebut sebagai majhul hal. Sebagai majhul hal. Kalau yang pertama itu majhul ain. Majhul ain. Personnya kita tidak tahu. Kalau majhul hal, personnya tahu, tapi kedobatan dan adalahnya yang tidak kita ketahui. Qala hafizahullahu ta'ala anwa'ul majhul. Yumkinu ayyukal inna anwa'a majhul thalathatun. Ya. Mungkin kita katakan bahwa jenis-jenis hadis majhul, rawi yang majhul itu ada tiga. Sebenarnya dua ya. Adapun mubham ini beliau tambahkan ya. Yang pertama majhul ain, yang kedua majhul hal. Ya, kemudian beliau menambahkan mubham. Mubham ini rawi yang tidak disebutkan namanya. Adapun jahalah cuma dua jenisnya. Imma dia majhul ain, yakni enggak diketahui personnya, imma dia majhul hal, diketahui personnya tapi enggak diketahui keadaannya, kesikohan dan adalahnya tidak kita ketahui. Baik. Sekarang majhul ain, apa majhul ain? Ta'rifuhu huwa man dzukira ismuhu walakin lam yarwi anhu illa rawin wahid. Sebutkan majhul ain, ya. Adalah apa yang disebutkan namanya, akan tetapi tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali seorang rawi saja. Ya. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang rawi saja. Satu orang rawi saja. Ya. Perlu ditambahkan ya dalam definisinya. Walam yuwasikuhu al-mu'tabar. Dan dia tidak disikohkan oleh ulama yang mu'tabar. Nah, walaupun dia cuma satu orang yang meriwayatkan dari dia, tapi kemudian ada ulama yang mu'tabar mensikohkannya, maka dia bukan majhul. Ini syaratnya. Ya. Walam yuwasikuhu al-mu'tabar. Tidak ada dari ulama mu'tabar yang mensikohkannya. Paham ya? Tambah itu jadinya. Jadi apa yang disebutkan namanya, tapi yang meriwayatkan dari dia cuma satu, dan tidak ada ulama sikoh yang mensikohkannya. Qala hukmu riwayatihi adamul qabul illa idha wusik. Hukum periwayatannya yaitu tidak diterima kecuali ada yang mensikohkannya. Ya, tidak ada yang mensikohkan. Terus yang merawi dari, yang meriwayatkan dari dia cuma satu orang saja. Maka hadisnya tidak diterima. Kaiwa yuwasik, ya, bagaimana dia diberikan tausik? Bagaimana dia diberikan tausik? Yang pertama, imma ayyuwasikahu ghairu man rawa anhu. Ya, cara pentausikannya, yakni diberi apa pensikohannya, yang pertama dia disikohkan oleh orang yang tidak meriwayatkan hadis darinya. Yang mensikohkannya orang lain, bukan orang yang mengambil hadis dari dia. Kalau yang mensikohkan itu adalah orang yang mengambil hadis dari dia, kan bisa jadi enggak objektif. Bisa jadi enggak objektif. Untuk melegalkan hadis yang dia riwayatkan, dia sikohkan. Kenapa kamu ngambil hadis dari dia? Sikoh kok. Siapa yang mensikohkan? Ya saya. Ya. Kadang orang seperti itu kan. Karena gurunya, dia sikohkan gurunya kan. Padahal gurunya nggak layak diterima periwayatannya, tapi dia sikohkan. Ya. Ini juga kadang-kadang sebagian orang itu berlebihan dalam memuji gurunya. Karena dia ngambil dari gurunya tadi kan, dia belajar di majelis orang syekh, syekhnya biasa-biasa saja, tapi karena dia belajarnya di situ, dia besarkan nama syekhnya. Syekh Fulan ini masya Allah ilmunya gini. Ya, dia besarkan nama syekhnya. Kenapa? Karena kalau nama syekhnya besar, dia ikut jadi besar. Paham kan? Kadang orang seperti itu. Kadang syekh biasa-biasa aja. Kalau kita lihat itu maksudnya dari kedalaman ilmunya enggak terlalu mendalam. Ya. Maksudnya dibandingkan dengan masyayikh yang lain. Tapi pujiannya luar biasa. Ya. Maka yang mensikohkannya harus selain muridnya. Wa imma ayyuwasikuhu man rawa anhu bisyartin ayyakuna min ahli jar ta'dil. Ya. Atau ya, yang mensikohkannya itu memang orang yang mendapatkan riwayat dari dia. Dengan syarat dia seorang ahli jarh wa ta'dil. Dia seorang ahli jarh wa ta'dil. Jadi ini syarat yang kedua. Atau bagaimana caranya? Yaitu dengan disikohkan oleh seseorang yang meriwayatkan dari dia. Tapi termasuk apa? Ahli jarh wa ta'dil. Baik, kemudian selanjutnya, hal li hadithi ismun khas, apakah bagi hadis semacam ini ada nama yang khusus? Laisa li hadithi ismun khas, wa innama hadithuhu min naw'i ad-da'if. Ya, tidak ada nama khusus bagi jenis ini, hanya saja hadisnya tergolong hadis yang lemah, hadis yang da'if. Paham ya, bagaimana? Ya, yang pertama yang mensikohkannya, adalah orang yang bukan meriwayatkan dari dia, yang tidak meriwayatkan dari dia, atau orang yang meriwayatkan dari dia, tapi apa? Termasuk ahli jarh wa ta'dil. Baik, sekarang majhul hal. Tadi majhul ain. Ya, enggak ada orang yang mensikohkannya. Sekarang majhul hal. Wa yusama mastur. Majhul hal ini disebut sebagai hadis mastur. Ta'rifuhu huwa man rawa anhu itsnani fa akthar lakin lam yuwathiquhu al-mu'tabar. Tambahin itu al-mu'tabar. Ya. Definisinya adalah siapa yang meriwayatkan darinya dua orang rawi atau lebih, akan tetapi tidak disikohkan oleh seorang rawi yang muktabar, kalau oleh seorang ulama yang muktabar. Hukmu riwayatuhu ar-rad ala sahih alladhi qalahu jumhur. Menurut jumhur ulama, ya, kalau misalnya dia walaupun yang meriwayatkan itu dua, akan tapi tidak ada yang mensikohkan rawi tersebut, maka tetap ditolak periwayatannya. Jadi merupakan pendapatnya jumhur. Ya. Kemudian hal lil hadithi ismun khas, laisa li hadith ismun khas, wa innama hadithuhu min naw'id dha'if. Apakah hadithnya rawi yang majhul hal atau mastur ini ada nama khususnya? Ya, maka jawabannya tidak ada. Tidak ada nama yang khusus, hanya saja dia termasuk dari jenis hadith dha'if. Ya. Dilihat rawinya, kalau rawinya tidak ada yang mensikohkan, tidak ada yang mensikohkan, ya, walaupun yang meriwayatkan itu dua, cuma kalau majhul hal ini lebih bagus keadaannya daripada majhul ain. Kalau majhul ain kan cuma satu orang yang meriwayatkan, kalau majhul hal dua orang atau lebih. Yang ketiga, al-mubhamu, al-mubham. Yumkinu an na'uddu an na'udda al-mubhama min anwa'il majhul. Wa in kana ulama'ul hadis qad ittalaqu 'alaihi isman khas. Lakin haqiqatahu tushbihu haqiqata al-majhul. Ini berarti termasuk anunya syekh, ya. Apa yang dilakukan oleh syekh ini tidak mengikuti para ulama'ul hadis. Karena para ulama al hadis mengatakan mubham itu jenis tersendiri, tidak dikategorikan sebagai majhul. Ya. Padahal majhul juga betul juga kata beliau, karena mubham itu kan rawinya kan enggak disebut, ya. Ya, berkata kepada kami seorang laki-laki. Ya, rawinya enggak disebut. Maka mubham, mubham kan jahalah juga. Kita enggak tahu siapa dia. Kita enggak tahu bagaimana kelopitan dan adalahnya. Qala al-mubhamu, kata beliau, wa in kana ulama hadis qad ittuliq atlaqu alaihi isman akhar, isman khasan. Ya, dan ini para ulama, walaupun para ulama alul hadis telah menyebutkan nama khusus bagi jenis ini, lakin haqiqatahu tushbihu haqiqatal majhul. Namun pada hakikatnya mubham ini menyerupai hakikatnya majhul. Qala ta'rifuhu huwa man lam yusarrih bismihi fil hadith. Au yusarrah. Man lam yusarrah bismihi fil hadith. Ya. Hadith mubham adalah siapa yang tidak dijelaskan, diterangkan namanya di dalam hadith. Sampai kita enggak tahu siapa namanya. Hukmu riwayatihi adamul qabul. Adamul qabul. Hatta yusarrih ar-rawi anhu bismihi. Maka hadis mubham ini tidak diterima sampai, ya, ditampakkan dengan jelas siapa rawi tersebut dengan namanya. Aw yu'rafu ismuhu biwurudihi min tariqin akhar musarrihan fihi bismihi. Atau diketahui namanya siapa, ya, dengan munculnya hadis tersebut dari jalan yang lain yang menjelaskan siapa namanya. Jadi kan ada riwayat ini. Misalnya dalam riwayat ini dikatakan an rajulin min Baghdad. Dalam riwayat yang lain disebutkan ternyata si fulan ini fulan al-Baghdadi. Ketahuan kan rajulin min Baghdadnya siapa? Dijelaskan pada riwayat yang lain. Ya, maka kalau seperti itu diterima. Kalau diketahui dari riwayat yang lain tentang nama si perawi tersebut. Ya. Wasababu raddi riwayatihi au riwayatihi jahalatu ainihi karena man abhama manubhima ismuhu juhilat ainuhu. Kenapa sebabnya hadisnya mubham ini ditolak? Ya, karena ketidaktahuan tentang personnya. Barang siapa yang meriwayatkan dengan mubham, ya, meriwayatkan suatu mubham, ya, juhilat ainuhu, maka kita enggak tahu tentang personnya. Siapa orangnya? Misalnya haddatsani thiqah. Siapa thiqah yang dimaksud? Siapa thiqah yang dimaksud? kita enggak tahu siapa. Ya. Wa juhilat adalatuhu min babil aula. Kalau sudah enggak tahu personnya siapa, adalahnya lebih-lebih lagi kita tidak tahu. Sifatnya kita enggak tahu, ya, kemudian adalahnya lebih-lebih tidak kita ketahui. Fala tuqbal riwayatuhu, maka tidak diterima riwayatnya. Ya. Kecuali ya, catatan, kecuali kalau yang mau paham itu sahabat. Ya, hanya disebutkan oleh perawi haddatsani rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan kepada kami seorang laki-laki dari kalangan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu terima enggak Mas Ahmad? Kita enggak tahu ini siapa sahabatnya. Iya, semua sahabat udul, ya. Semua sahabat udul. Jadi apa? Kalau mubhamnya itu pada level sahabat, maka tidak menjadi masalah sama sekali. Kenapa? Karena semua sahabat itu adil. Diterima hadisnya. Kalau disebutkan dalam hadis, ya. Akhbaroni, akhbarona rajulun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hadza la yadur. Al-ibham la yadur. Ya, kemubahamannya tidak berpengaruh sama sekali. Paham ya? Baik. Nah, tapi kalau di luar dari para sahabat, ya, maka tidak diterima. Falatuk bariwayatuhu. Lau abhama bilafzi ta'dil, kemudian masalah selanjutnya. Lau abhama bilafzi ta'dil, fahal tuqbal riwayatuhu. Kalau dia diibhamkan, tapi dengan lafaz ta'dil. Seperti akhbaroni thiqah, ya, telah mengkhabarkan kabar kami seorang rawi yang thiqah. Ya, apakah riwayatnya itu diterima? Wal jawabu annahu la tuqbal riwayatuhu aidon. Jawabnya tidak diterima juga riwayatnya. Walaupun dikatakan di situ akhbaroni thiqah, mengkhabarkan kepadaku seorang laki-laki yang thiqah, tetap tidak diterima. Kenapa? Li'annahu qad yakunu thiqatan indahu ghairu thiqatin inda ghairihi. Ya, karena mungkin dithiqahkan oleh si fulan yang meriwayatkan, namun yang selainnya justru melemahkan. Ya, jelasin makanya. Samulana rijalakum, sebutin namanya. Jangan haddatsani thiqah, karena bisa jadi dia thiqah menurut antum, menurut yang lain tidak thiqah. Ya, menurut yang lain tidak thiqah. Jadi harus betul-betul disebutkan siapa namanya. Sekali lagi, kecuali pada level sahabat. Karena semua sahabat udul. Sehingga tidaklah memudaratkan ketika seorang tabi mengatakan akhbaroni, ya, akhbaroni ahadun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Nah, pernah ada seorang ulama hadis mengatakan haddatsani thiqah, menceritakan kepada kami seorang rawi yang thiqah. Baik. Ternyata ketika dicek dia adalah rawi yang dhaif. Sehingga ucapan seseorang haddatsani thiqah atau akhbarani thiqah tidak serta-merta diterima. Kemudian wahal li hadithi ismun khas, apakah pada hadis ada nama khusus? Nam li hadithin li hadithihi ismun khas, huwa al-mubham. Wal hadithu mubham, huwa al-hadithu alladhi fihi rawin lam yusarrih bismihi. Ya, ada nama khususnya, yaitu disebut sebagai hadith mubham. Dan hadith mubham, ya, dia adalah hadith yang di dalamnya terdapat rawi yang tidak ditasrih namanya. Tidak dijelaskan siapa namanya. Qala al-Baikuni fi manzumatihi wa mubhamun ma fihi rawin la yusam. Alamun al-Imam al-Baikuni dalam manzumahnya, manzumah al-Baikuni, ya, beliau menyebutkan wa mubhamun ma fihi rawin la yusam. Dan al-mubham adalah apa yang di dalamnya terdapat rawi yang tidak disebutkan namanya. Ini definisi mubham. Tapi muham sahabah la yadur. Muham sahabah la yadur. Qala ashharul musannafati fi asbabil jahalah. Ya. tulisan-tulisan atau karya-karya yang masyhur dalam bab al-jahalah. Yang pertama, Kasratun Nu'utir Rawi. Sonnafa fiha al-khatib kitab maudi' au maudihu au hamil jam'i wa tafriqi. Yang pertama, karena banyaknya sifat sang rawi, maka ada kitab yang ditulis membahas jahalah seorang rawi karena dia sering dilakobi dengan berbagai macam sifat yang berbeda-beda. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi telah menulis kitab berjudul Mudihu Awhamil Jam'i wa Tafriqi. Kemudian sebab yang kedua, Qillatu riwayatir rawi, sedikitnya riwayatnya sang rawi. Sunifa fiha kutubun, sumiyat kutubul wuhdan. Maka ditulislah kitab-kitab ya yang diberi nama Kutubul Wuhdan. Ya, kitab Al-Wuhdan. Ayil kutub al-mustamilatu ala man lam yarwi anhu illa wahid. Yaitu kitab yang mencakup ya, semua rawi yang tidak ada orang yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang saja. Jadi dikumpulkan. Masya Allah ya, tekun sekali. Kumpulkan semua rawi yang muridnya cuma satu orang. Muridnya cuma satu orang, berarti dia termasuk, kemudian tidak ada yang menjarah dan mentakdir, maka dia termasuk majhul. Baik. Wa min hadhil kutub al-wuhdan lil imam muslim. Contohnya adalah kitab al-wuhdan karya imam muslim. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga, ada mutasrih bismir rawi. Wa sannafa fihi kutubul mubhamat mithlu kitab al-asma al-mubhamah fil anba'il muhkamah lil khatib al-baghdadi. Ya, ada mutasrih bismir rawi, tidak dijelaskan nama si rawi. Maka ditulislah dalamnya kitab yang disebut sebagai kitab mubhamat. Contohnya kitab asma'ul mubhamah fi anba'il muhkamah karya al-khatib al-baghdadi. Demikian juga kitab Al-Mustafad min Mubhamat Mubhamatil Matnil wal Isnad li Waliyuddin Al-Iraqi. Kesimpulannya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketidaktahuan kita tentang jati diri sang rawi menyebabkan hadisnya tidak diterima. Ya, dan ketidaktahuan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, majhul al-ain, jadi tidak diketahui siapa dia. Tidak ada yang mentakdilnya, atau majhul al, ya majhul ain itu cuma satu orang yang meriwayatkan dari dia, majhul hal itu dua orang, tapi tetap tidak diketahui ya bagaimana adalah dan kedobatannya. Wallahu taala a'lam. Nakifilahuna fa insyaallah wa dan nadkhul fi akhir syai al bid'atu wa su'ul hifz, dua celaan kepada sang rawi yaitu kebid'ahan dan juga jeleknya hafalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.